langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din, akhwat fillah, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dengan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Muwafiquddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang mana beliau mengumpulkan dalam kitab tersebut poin-poin pokok-pokok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kitab ini adalah kitab yang disepakati oleh para ulama menunjukkan akan kokohnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bahwa apa yang menjadi pokok-pokok akidah tersebut tidaklah diambil kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah yang sahihah. Baik, dalam pembahasan yang terdahulu kita telah menerangkan bahwa Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan tentang pengantar sebelum menerangkan tentang pokok-pokok akidah tersebut. Dan tentu saja apa yang beliau sebutkan dalam pengantar pembahasan tersebut adalah ya apa yang disebut dengan at-ta'sil, penguatan kaidah, ya, agar kita memahami dengan benar apa yang menjadi pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dari mana pokok-pokok akidah itu diambil dan dipetik. Bahwa sesungguhnya tidaklah diambil kecuali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Dan kemudian kita memahami apa yang datang dari perkara-perkara akidah itu sesuai apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Amir ruha kama ja'at, dibiarkan sebagaimana datangnya, difahami sebagaimana maknanya, ya. Adapun apa yang berkaitan dengan hakikat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, akan bagaimana sesungguhnya sifat Allah yang Allah bersifat dengannya, maka dia perkara yang tentu saja tidak akan mungkin dicapai oleh akal manusia. Karena manusia tentu saja lemah dan Allah tidak mencukupkan mereka untuk mencari kebenaran dengan akalnya. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya. Dan kemudian Allah memilih umat yang terbaik dari umat manusia, yaitu generasi para sahabat, untuk menjadi pembela-pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menyampaikan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara tersebut. Maka wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana dia sepantasnya difahami. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i, amantu bi kitabillah wa bima jaa'a anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sesungguhnya tujuan dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan pengantar, ya, pendahuluan, muqaddimah yang sifatnya dan menguatkan kita pada kaidah bagaimana seharusnya kita memahami pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perkara apapun dari perkara-perkara yang mungkin kemudian nanti disandarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah namun tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah demikian halnya pemahaman yang diinginkan dari keterangan Al-Quran dan As-Sunnah, tidaklah berjalan di atasnya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka dia dari perkara bid'ah dalam agama dan bukanlah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah sama sekali. Baik. Maka mulai hari ini insyaallah taala, dan semoga Allah mengkuatkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya di masa yang akan datang, kita memasuki penjelasan tentang pokok-pokok akidah tersebut. Perkara pertama yang disebutkan oleh beliau dari perkara akidah adalah apa yang berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pelajaran yang berharga, dan berjalan di atas perkara ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana beliau pun mengumpulkan pokok-pokok akidah Ahlussunnah, usul yang tegak di atasnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perkara pertama yang beliau sebutkan adalah masalah apa? Asma dan sifat. Mengapa demikian? Apa hikmahnya? Tidak lain karena berbicara tentang asma dan sifat Allah adalah pembicaraan tentang ma'rifatullah, ya. Dan ma'rifatullah adalah perkara yang pertama yang pokok, ya, yang harus kita fahami, ya. Dan bahwasanya kita mengetahui dalam rukun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril, hadis ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatashakkalu bi suratil insan, datang dalam bentuk manusia berwujud, ya, dan bertanya kepada Nabi pertanyaan-pertanyaan penting. Yang disebutkan oleh Nabi pada akhir hadisnya bahwa Jibril datang untuk mengajarkan, ya, agama kalian. Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Jadi pokok-pokok agama, inti permasalahan agama ada pada hadis tersebut. Ya. Maka ketika itu Jibril bertanya kepada Nabi, di antara pertanyaannya apa? Akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menyebutkan kemudian perkara iman itu. Dan mulai dengan apa? Antu'mina billahi. Engkau beriman kepada Allah. Jadilah keimanan yang pokok, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan perkara dari pokok-pokok iman, rukun iman yang lainnya. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah, ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa al-imanu billah, iman kepada Allah itu terdiri dari empat permasalahan. Ada empat pokok permasalahan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, iman akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini perkara yang jelas terang dan tidak dikenali, ada yang mengingkarinya kecuali sedikit dari kelompok manusia, ya, kelompok dahriyin, kelompok yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit sekali, ya. Oleh karena itu kita terdapatkan banyak atau permasalahan ini tidak diuraikan panjang lebar oleh para ulama ahlul hadis, para ulama sunnah, tidak membahas panjang masalah iman kepada adanya Allah, karena perkara-perkara yang terang jelas, wa fi kullin lahu ayah tadullu annahu wahidu, ya, bukankah al-ba'rah tadullu al-ba'ir, ya, tidakkah kotoran hewan menunjukkan akan adanya hewan yang melintas, ya, dan alam semesta sesungguhnya menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tidak memanjang masalah ini. Berbeda dengan ahlul kalam, ya, para filosof, mereka banyak membahas masalah tentang iman kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini tentu saja perkara yang tidak sepantasnya. Itu yang pertama, iman akan adanya Allah. Yang kedua apa? Al-iman, ya, bi rububiyatillah, iman akan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sifat rububiyah Allah, ay annahu al-khaliq, ya, al-raziq, al-mudabbir wal-malik, yaitu bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, pemelihara dan raja, ya. Kemudian yang ketiga, al-iman bi-uluhiyatillah, iman akan sifat uluhiyah Allah, sifat ketuhanan Allah, li'annahu ma'bud bihaqqin, bahwa dia adalah zat yang berhak disembah. Adapun sembahan yang lain, kalaupun disembah maka dia sembahan yang batil. Allah mengatakan wa dzalika bi'annallahu al-haq, dzalika bi'annallahu al-haq wa annama yad'unahu min dunihi al-batil. Dalam ayat yang lain, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, ya. Jadi Allah sembahan yang berhak disembah. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, al-iman. Iman akan, ya, akan nama Allah. Al-imanu bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula, ya. Iman akan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Jadi iman kepada Allah mencakup empat perkara ini, ya. Karena itulah para ulama seperti Ibnu Qudamah dan diikuti oleh siapa tadi? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Aqidah Al-Wasithiyah menjadikan perkara pokok yang penting untuk dijelaskan dalam masalah pokok akidah Ahlus Sunnah adalah apa? Tentang iman kepada Allah secara spesifik, secara khusus, iman akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perkara inilah yang paling banyak terjadi perselisihan. Maka lihat, kita lihat pada halaman 27 tentu saja, dzikru ba'dhi ayati sifat. Ya. Judulnya bukan dari Imam Ibnu Qudamah, ya. Penyebutan tentang sebagian dari ayat-ayat sifat, sebagian dari ayat-ayat sifat. Ya, tentu saja ayat-ayat sifat itu sangat banyak, ya. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang sifat Allah. Maka penulis di sini menyebutkan sebahagian dari perkara-perkara tersebut, ya. Tentu saja sebahagian perkara ini jika kita pahami, maka kita pun akan mengerti, ya, keseluruhan dari ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Beliau menyebutkan ada 18 sifat di sini. Ada 18 sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Imam Ibnu Qudamah tidak menyebutkannya secara berurutan, ya. Disebutkan 1 sampai 18 gitu, tidak, ya. Tapi beliau menyebutkan 1 sampai 13 dari sifat-sifat, ya. Setelah itu beliau berikan komentar untuk mengingatkan kembali akan kaidah yang telah disebutkan di awal pembahasan sebagai mukaddimah dahulu, ya. Diingatkan kembali bagaimana sikapnya para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan dalam perkara-perkara sifat tersebut, ya. Terkadang penjelasannya panjang, terkadang, ya, ringkas mengingatkan saja, ya. Maka beliau sebutkan 13. Setelah itu ada takkib, ada komentar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kaidah dalam masalah itu. Setelah itu dua, sebutkan lagi dua berikutnya. Jadi 15. Setelah itu ada komentar lagi yang lebih panjang tentang masalah itu. Setelah itu yang berikutnya, ya. Tambah berapa? 3 lagi sehingga menjadi 18. Kemudian dalil dari keterangan tentang sifat Allah itu juga ada 2. Ya, ada dari ayat Al-Qur'an dan ada dari apa? Hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendahulukan apa yang datang dari Al-Qur'an Al-Karim. Beliau mendahulukan apa yang datang dari Al-Qur'an Al-Karim. Dan tentu saja, ya, ini memberikan faedah kepada kita, ya, bahwa memang perkara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, tentunya diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hanya saja beliau mendahulukan Al-Qur'an karena kita tahu bahwa dilalatul Qur'aniyah, apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an ini dilalahnya qat'iyah, disepakati oleh para ulama dalilnya qat'i, tegas, jelas. Ya. Tegas dan jelas. Afwan, ya. Kita belum bacakan apa yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Kita hanya memberikan dulu gambaran, pola semacam bagan terlebih dahulu dalam benak kita apa yang berkaitan dengan penjelasan dari apa yang disebutkan dari ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Jadi beliau sebutkan ayat-ayat dulu. Nanti tidak lama kemudian akan ada hadis-hadis sifat. Hadis-hadis yang memuat tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu. Beliau dahulukan Al-Quran karena dilalahnya. Ya. Qat'i. Kemudian juga bahwa kita tahu, ya, beliau bertabarruk dengan menyebutkan Al-Quran. Ya. Bertabarruk dengan menyebutkan Al-Quran. Ya. dan banyak lagi tentu saja perkara-perkara yang menjadi dasar, ya. Yang menjadi fokus kita adalah tentu saja apa yang diterangkan oleh beliau dari sifat-sifat dan dalilnya. Ya. Adapun tentang dalil yang beliau bawakan dari masing-masing dari 18 sifat yang disebutkan, ya. Sebahagian disebutkan hanya satu dalil. Seperti di sini tentang wajah nanti akan datang, ya. Sebahagian disebutkan dua, ada yang tiga dalil dan seterusnya, ya. Tentu saja sebagaimana beliau tidak menyebutkan semua sifat, ya, yang dinisbahkan kepada Allah karena diinginkan dengannya apa? Ringkasan, ikhtisar. Demikian pula beliau tidak menyebutkan semua dalil dari sifat yang disebutkan karena ingin meringkas tentu saja, ya. Sebagaimana juga beliau rahimahullahu taala tidak menyebutkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, atau kesalahan persepsi, ya, yang terjadi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis sifat itu dari kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Kullabiyah, ya, Asy'ariyah dan yang lainnya dari kelompok Musyabbihah Mujassimah. Ya, beliau tidak sebutkan, ya, perkara yang karenanya, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di awal pembahasan dari syarah kitab Lum'atul I'tiqad menyebutkan kaidah, masih ingat, ya? Ya, dan kaidah yang keempat, masih ingat kaidah yang keempat? Dia bisa dilihat kembali, ya. Kaidah yang keempat ini berkaitan dengan bantahan kepada golongan yang menolak sifat-sifat tersebut. Ya. Bantahan kepada kelompok yang menolak sifat-sifat tersebut. Beliau sebutkan, ya. Al-qa'idatu rabi'ah fi ma naruddu bihi 'ala al-mu'attilah. Ya. Ya. Karena itu tadi Syekh sangat ringkas memaparkan. Adapun para pensyarah dari kitab Lumatul I'tiqad, maka mereka menyebutkan kelompok yang menyimpang dalam masalah sifat ini siapa, ya? Apa pendapat mereka dan bagaimana bantahan terhadap, ya, apa yang mereka sebutkan dari syubhat tersebut, ya. Tentunya kita akan ingatkan dalam pembahasannya nanti sebagaimana yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Jika ini difahami, ikhwah. Tafadhal. Jika ini difahami, maka kita ingatkan kembali bahwa Syekh rahimahullahu taala tidak menginginkan mengumpulkan semua keterangan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita ingin mencari tentang masalah itu, bisa kita dapatkan dalam buku-buku yang lain, ya. Buku-buku yang mengumpulkan secara khusus tentang sifat-sifat Allah secara komplit, ya. Di antara yang paling baik yang kami lihat adalah karya dari Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqaf dalam kitabnya Sifatullahi Azza wa Jalla Al-Waridah fil Kitabi was-Sunnah. Sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau adalah yang mengelola situs Durar, ya, website Durar As-Sunniyah, ya, beliau yang mengelolanya, ya. Baik. Mari kita masuk pada pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kita bacakan terlebih dahulu matannya dan kemudian kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala: Famimma jaa'a min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika. Beliau berkata, dan di antara apa yang datang dari ayat-ayat sifat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat ke-27, wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetap kekal wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau maksud adalah penggalan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan, bahwa semua apa yang ada di muka bumi ini akan hancur dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika ya dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal wajah Rabb kalian, wajah Rabb engkau ya dzul jalali wal ikram, wajah yang memiliki sifat ketinggian dan kemuliaan ya. Penting untuk kita ingatkan ya ayat tersebut secara utuh, karena pada kelanjutan ayat ada keterangan yang membantah pendapat yang mentakwilkan kata wajah dalam ayat ini. Kelompok yang menolak sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Yaitu pada kalimat dzul jalali wal ikram ya. Yang dzul ini ya artinya as-sahib, al-ahl, yang bersifat, yang memiliki ya. Jadi wajah Allah tersebut disifatkan dengan sifat. Apa itu? Al-ikram wal-ijlal. Dzul jalali wal-ikram. Ya? Yang maha tinggi dan maha mulia. Nah ini penting sekali untuk membantah orang-orang yang mentakwil dengan mengatakan bahwa wajah di dalam ayat ini maksudnya adalah pahala, thawab, kata mereka. Sebagian lagi mengatakan wajah yang dimaksud ini, mereka katakan dari majaz mahdzuf katanya, yaitu kata yang sebenarnya zaidah, tambahan saja, tidak perlu disebutkan, tidak perlu difahami, dihilangkan pun boleh katanya. Sehingga maksudnya apa? Wayabqa rabbuka, siapa yang kekal? Rabb katanya yang kekal ya, bukan wajah. Wajah ini dihapus saja, gak ada gunanya. Zaidah kata mereka. Ini takwil mereka yang batil. Ya, kita mengatakan ya, tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim apa yang merupakan tambahan tidak berguna. Enggak benar itu. Ya. Karena dia adalah perkataan yang tinggi, merupakan kalam ilahi. Ya. Maka ini akan ada bantahnya nanti insyaallah taala. Tapi kita ingatkan bahwa pentingnya menyebutkan ayat secara utuh. Tentu saja penulis uzur beliau adalah karena meringkas ya. Titik yang diinginkan adalah penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ya. As-sifatu allati dzakaraha al-mu'allifu min sifatillah. Sifat-sifat yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu judul yang beliau belikan. Kata beliau, dzakaral muallifu rahimahullah min sifatillahi as-sifatil atiyata wa sanatakallamu 'alayha hasba tartibil muallif. Penulis kitab menyebutkan ya dari sifat-sifat Allah sifat-sifat berikut ini. As-sifatil atiyata. Ada berapa tadi? Sifatnya yang disebutkan? Ada berapa tadi yang disebutkan seluruhnya? 18. Barakallahu fiik. 18 sifat yang disebutkan. Ya. Wa sanatakallamu 'alaiha hasba tartibil muallif, dan kita akan membicarakan, membahas ya sifat-sifat tersebut sesuai dengan tertib urutan dari penulis. Nah, sifatul ula. Kalau begitu sifat yang pertama adalah apa? Al-wajhu. Sifat wajah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wal wajhu thabitatun lillahi taala bidalalatil kitabi was sunnati wa ijma'is salafi. Wajah merupakan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Thabitah lillah. Dan masih ingat ya dalam kaidah sebelumnya disebutkan bahwa sifat Allah itu ada dua ya. Ya, berkaitan dengan sah atau tidaknya, ditetapkan atau dinafikannya. Masih ingat? Ya. Ada yang bisa sebutkan ikhwah? Dua jenis sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama tentu saja, ya. Tidak ada keterangannya dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatakan sifatullahi qismani. Enggak ada, ya. Tapi para ulama dengan menelaah dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah mendapatkan, menyimpulkan, ya. Dan akhirnya itu menjadi satu perkara, menjadi istilah di antara mereka, bahwa sifat Allah ada dua. Masih ingat? Dan sa'i barakallahu fik. Sifatun thubutiyatun dan sifatun salbiyah. Sifat yang thubutiyah. Dikatakan thubut artinya apa? Tetap, kokoh. Ditetapkan bagi Allah. Seperti kalimat Syekh tadi. Ya, apa tadi? Thabitun lillahi. Ya. Cuma kata thubut menunjukkan luzum bahwa dia ditetapkan bagi Allah senantiasa, ya. Sifat yang kedua, sifat salbiyah. Disebut juga sifat Abdurrahman. Disebut juga sifat apa? Manfiyah. Salbi artinya negatif. Salbi, salbun wa ijab. Ijab positif, salbun negatif. Dua kutub, ya. Maka disebut juga al-manfiyah. Karena negatif artinya dinafikan. Disebut sifat manfiyah atau sifat salbiyah karena dinafikan dari Allah, ditolak dari Allah. Siapa yang menolaknya? Siapa yang menolaknya? Ismail yang menolak? Ibrahim? Allah sendiri yang menafikannya. Dan dinafikan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasul jika menafikan, itu adalah penafian dari Allah. Artinya Allah menafikan itu dari dirinya, baik dengan firman-Nya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya, Allah menafikan dari dirinya mengantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah menafikan dari dirinya kezaliman. Wala yadlimu rabbuka ahada. Ya? Itu. Kalau dari hadis, ya? Al-maut. Nabi mengatakan inna Allah hayyun, ya? La yamut. Allah hidup tidak mati. Ya? Ya. Rasul menyebutkan Nabi menyebutkan apa? Inna Allah laysa bi'awar. Sesungguhnya Allah tidak picak sebelah matanya. Wa inna dajjal a'war. Adapun dajjal maka dia a'war. Ya. Maka laysa bi'awar sifat yang Allah, yang Rasulnya nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut sifat apa tadi? Salbiyah atau manfiyah, ya. Jadi ingat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-wajhu thabitun lillah. Wajah adalah sifat yang ditetapkan bagi Allah. Kalau begitu termasuk sifat apa dia? Wajah. Sifat thubutiyah. Ya, sifat thubutiyah. Itu pembagian sifat ditinjau dari ditetapkannya bagi Allah atau dinafikan, ya. Nah, ada lagi pembagian nama Allah atau sifat Allah ditinjau dari sisi yang lain, ya. Kita akan jelaskan nanti. Kita isyarakan nanti insyaallah taala, ya. Baik, adapun penetapan sifat wajah bagi Allah, kata Syekh Ibnu Utsaimin ditunjukkan dengan keterangan dari Al-Qur'an, Al-Kitab, yang pertama, yang kedua dari sunnah, dan yang ketiga dari ijma'nya salafus saleh. Baik. Lalu beliau menyebutkan masing-masing keterangan yang menunjukkan akan perkara tersebut. Dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Baik. Adapun dari Al-Qur'an, قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Ayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudam al-Maqdisi. Ya. Adapun dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Di antara hadis-hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Babu al-ikhlas wa ihdarin niyah. Bab yang pertama dalam Riyadhus Shalihin, bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Ya, hadisnya muttafaqun alaihi. Itu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau, ya, melaksanakan hajatul wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sakit. sakit keras. Maka beliau khawatir akan meninggal, ya. Maka beliau pun segera berwasiat. Ya. Ingin mewasiatkan hartanya, ya, dan mewakafkan, ya, 2/3 dari hartanya. Ia pun memanggil Rasulullah untuk menjadi saksi akan perkara itu. Ya. Lalu ia menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, inna li malun kathir, saya punya harta yang banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan ahli waris saya cuma seorang wanita saja, anak perempuan saja. Ya. Maka aku ingin bersedekah dengan 2/3 harta. Maka kami melarang, kan? Hadisnya masyhur saya kira, ya. Sampai hanya dibolehkan berapa? 1/3 saja, ya. Nah, dalam kisah itu Nabi mengingatkan kepada Sa'd bin Abi Waqqas perkara yang penting, yang bahwa sesungguhnya seseorang yang menginfakkan hartanya, ya, meskipun bukan dalam bentuk zakat dan sedekah, bukan dalam bentuk zakat dan sedekah, tapi dalam bentuk menafkahi keluarga dan kerabat, orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, ia mampu dengannya mendapatkan pahala sedekah, asalkan ia meniatkan dengannya wajah Allah. Ya, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha. Muttafaqun alaihi. Maka di sini, ya, Rasulullah berwasiat kepada Sa'd bin Abi Waqqas, menyampaikan kepadanya bahwa jika engkau, sesungguhnya engkau wahai Sa'd, lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah engkau menginfakkan nafkahmu, harta yang engkau nafkahkan, tabtaghi biha wajh Allah, yang engkau mencari dengannya wajah Allah. Disebutkan apa di sini? Wajah Allah. Illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan mendapatkan pahala dengannya. Ya. Perhatikan pada kalimat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan, menisbahkan kepada Allah sifat al-wajah. Sifat al-wajhu yang artinya wajah. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalil ijma'. Kata beliau wa ajma' as-salafu ala itsbatil wajhi lillahi ta'ala. Para salaf telah bersepakat akan penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Fayajibu itsbatuhu lahu biduni tahrifin wala ta'tilin. Maka wajib untuk ditetapkan bagi Allah apa yang Allah sifatkan bagi dirinya. Ya, kenapa? Wa ma asdaqu minallahi qila. Tidak ada perkataan yang paling benar kecuali apa? Kalam ilahi. Wala yunabbika mithlu khabir. Dan tidak ada yang mampu menyampaikan kepada kita yang paling mengetahui, yang paling luas ilmunya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau begitu apa yang disampaikannya pastilah benar dan wajib untuk ditetapkan dan diterima. Biduni tahrifin. Tanpa kita paling-palingkan maknanya. Ya, kita selewengkan. Wala ta'tilin. Apalagi menolaknya. Tidak boleh kita tolak. Wala takyifin. Dan tidak pula boleh kita membagaimanakan. Ya. Menentukan suatu cara dari sifat Allah apa yang tidak ada keterangannya. Ya. Menyatakan bahwa wajah Allah itu terdiri dari begini dan begitu. Ini dan itu. Tidak boleh. Ya. Ada keterangan-keterangan itu dalam Al-Quran? Tidak ada. Maka kita terima lafal wajah itu karena Allah tetapkan bagi dirinya tanpa kita bagaimanakan, ya. Wala tamthilin, dan juga tidak kita katakan bahwa wajah Allah itu seperti wajah makhluk manusia, tidak, ya. Karena tidak ada keterangan yang menunjukkan kepada kita untuk kita fahami apa yang Allah tetapkan itu dengan pemahaman seperti yang ada pada manusia. Tidak ada. Bahkan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ya. Maka Allah menafikan penyerupaan dengan makhluk dalam segala sisi. Namun Allah menetapkan bahwa Allah itu As-Sami' dan Al-Basir. Maha mendengar, lagi maha melihat. Maka pendengaran dan penglihatan ditetapkan bagi Allah. Tapi tidak boleh diserupakan dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Jelas itu, ya. Tuntunan ayatnya, ya. Jadi, wala tamthil, tanpa penyerupaan dengan makhluknya. Wa huwa wajhun haqiqiyun yaliqu billah. Yang dia adalah wajah yang hakiki. Wajah yang sebenarnya, ya, yang hakiki, yang Allah, ya, miliki. Yaliqu billah, tentunya sesuai dan layak dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menetapkan dalil akan permasalahan tersebut. Ya. Dalil akan permasalahan tersebut. Beliau menambahkan berapa dalil dari dalil yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah? Berapa dalil? Dua, ya. Ya. Karena Imam Ibnu Qudamah hanya menyebutkan satu dalil, yaitu apa? Dari Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 27. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika. Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan dua dalil atau dua jenis dalil itu tepatnya. Yaitu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih muttafaqun alaihi. Dan hadis muttafaqun alaihi, hadis yang paling tinggi dari hadis yang sahih. Dan yang kedua adanya ijma' salafus salih. Kesepakatan para salaf akan penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menerangkan sedikit perkara ini sebelum lanjut kepada perkataan yang terakhir dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Perkara yang pertama yang ingin kita ingatkan adalah tentang, ya, dalil dari sifat ini. Ya. Sesungguhnya sangat banyak dalam Al-Qur'an keterangan tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat banyak. Baik, yang pertama tadi surah apa? Ar-Rahman ayat 27. Bisa ditulis ini sebagai tambahan, ya. Di antara yang lainnya adalah surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Al-Qasas ayat 88, ya. Juga di antaranya surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah, ya. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian semata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak minta dari kalian balasan ataupun ucapan syukur, ya. Wajhillah, ya. Yang berikutnya surah Al-Lail ayat 20, ya. Sebenarnya ayat 19. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, Allah berfirman, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, ya, bahwa tidaklah ada bagi siapapun di sisi Allah dari nikmat tujza yang pantas untuk dibalas. Kenapa? Karena semua nikmat dari siapa? Dari Allah. Fama minkum min nikmatin famin Allah, ya. Dan tidak ada apapun dari perkara yang akan dapatkan balasan illa ibtigha'a wajhi rabbil ala, kecuali amalan yang dicari dengannya wajah Allah yang maha tinggi. Nah, itu di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita, ya, akan sifat wajah, ya, yang disandarkan oleh Allah sendiri dalam ayat-ayatnya kepada dirinya. Jelas, ya? Baik. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tambahkan isyarat juga meskipun dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu Sa'd bin Abi Waqqas, hadis yang agung, hadis tentang niat dan keikhlasan dalam beramal, ya. Disebutkan di situ wajah Allah. Maka kita sebutkan di sini banyak juga ayat hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah, ya. Hadis Jabir bin Abdullah, ya, yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor 4628, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abu Abdurrahman, ya, Fahad bin Salim Al-Adani rahimahullah taala dalam kitabnya Fathu Rabbil Ibad Syarah Lum'atul I'tiqad. Nah, beliau menyebutkan di situ beberapa hadis yang menunjukkan tentang penetapan sifat wajah yang disandarkan Rasulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis Jabir bin Abdullah riwayat Bukhari nomor 4628, ya, tatkala turun firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum adaba min fawqikum. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah mampu untuk menurunkan pada kalian azab dari arah atas kalian. Ya. Maka Rasulullah ketika turun ayat ini berdoa kepada Allah, A'udzu biwajhikal karim. Ya. Aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. A'udzu biwajhikal karim. Aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. Berlindung kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, doa yang masyhur, ya. Rasulullah berdoa, A'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Salah satu di antara bentuk isti'adah yang masyhur, berlindung dari syaitan, ya. Dibaca juga dalam ayat-ayat ruqyah juga, ada sisi ruqyah, doa ruqyah, ya, baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Ya, a'udzu biwajhil karim, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah yang maha perkasa, al-azim, yang maha agung, ya, wa biwajhil karim, dan dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, ya, dan kekuasaannya yang, ya, kekal, ya, minasyaitanir rajim, dari gangguan syaitan yang terlaknat, ya. Baik, ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita Rasulullah menyandarkan wajah, sifat wajah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada perkara penting yang diingatkan oleh para ulama. Bantahan kepada orang-orang yang mengatakan wajah itu artinya thawab. Wajah artinya thawab, pahala katanya. Sekarang, pahala, jika wajah diartikan pahala, sekarang pahala itu makhluk atau khalik? Pahala makhluk atau khalik? Abdurrahman, makhluk kan? Namanya pahala makhluk dia. Baik. Kalau begitu, sekarang kita lihat. Rasulullah mengajarkan doa isti'adah, ya, berlindung dengan menyebutkan wajah Allah. Bolehkah berlindung kepada makhluk? Tidak boleh. Syirik. Orang berlindung kepada makhluk tidak boleh. Ya, kita harus beristi'adah hanya kepada Allah. Isti'adah kepada Allah. Ya, maka wajah di sini tidak mungkin diartikan thawab. Dan ini bantahan yang telak kepada pendapat yang mengatakan wajah itu artinya adalah pahala. Karena wajah makhluk. Sedangkan ternyata Rasulullah mengajarkan doa untuk berlindung dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, di sinilah pentingnya perkara yang berkaitan dengan memahami apa-apa saja yang digandengkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mudhafa ila Allah, ya. Apa yang digandengkan kepada Allah, kata para ulama itu ada dua. Ya. Yang pertama, al-ma'na. idhafatul ma'na, makna yang digandengkan kepada Allah. Misalnya, ya, ridha, ridha Allah, ya, ya, ghadabullah, ridwanullah. Ini semua makna, bukan a'yan. Idhafah yang digandengkan kepada Allah itu ada dua. Pertama, idhafatu al-ma'ani, makna yang digandengkan kepada Allah. Tuhnya tadi apa? Ridallah, ridwanullah, ya, ghadabullah, sukhtullah, ya, rahmatullah, ya. Ini adalah penggandengan makna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini berarti penggandengan sifat. Jelas. Ya. Apa yang digandengkan dari makna tersebut merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Yang kedua, idhafatul a'yan. Sesuatu yang sifatnya zat yang digandengkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada dua. Idhafatul a'yan ila Allah ada dua. Pertama, al-a'yan yang dia yakumu binafsi. Dia benda atau sesuatu yang berdiri sendiri. Contohnya misalnya, kiblatullah, kiblat. Ya? Baitullah, ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah. Ya? Ya. Masajidallah, wa annal masajida lillah. Ya? Masjid Allah. Ya? Naqatullah. Ya? Maka semua ini, ya, adalah penggandengan a'yan, materi, kepada Allah yang materi ini berdiri sendiri. Nah, ini disebut dengan idhafatu tashrifin. Idhafah yang melazimkan kemuliaan benda yang digandengkan kepadanya. Ya, bukan penggandengan sifat. Jelas. Ya, Saifullah, pedang Allah, ya. Itu lakab untuk siapa? Khalid bin Walid. Kenapa disebut Saifullah? Pemuliaan. Karena beliau memimpin panglima pasukan yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Selalu mendapatkan kemenangan. Ya. Bahkan di masa dia pun dalam keadaan jahil ya, sebelum datangnya Islam kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ya. Saifun min suyufillah. Maka ini idhafatu tashrif, kemuliaan. Baitullah. Allah tidak butuh rumah untuk tinggal. Ya. Tetapi di rumah itu Allah dimuliakan. Allah disembah, diagungkan. Maka disebutlah dia baitullah. Jelas ya? Baik. Nah, itu penting. Idhafatul a'yan yang pertama, sesuatu yang dia berdiri sendiri. Yang kedua, sesuatu yang la yakumu min nafsi, yang dia tidak berdiri sendiri. Contohnya apa? Yadullah. Ya? Qalatil yahudu yadullah maglulah dalam ayat. Berkata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Allah mengatakan, gullat aidihim wa lu'inu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ya? Bahkan terbelenggu tangan mereka. Bahkan terlanatlah mereka, orang-orang Yahudi. Justru kedua tangan Allah terhampar. Allah menginfakkan. Ya? Kaifa yasha. Bagaimanapun Allah menghendaki. Orang Yahudi diperintahkan untuk berinfak, bersedekah. Ya? Kata mereka, kok kami yang sudah bersedekah? Hartanya harta milik Allah. Kok kami yang bersedekah? Berarti Allah kikir dong. Inilah karena piciknya mereka kan? Ya. Padahal, maka dibantah dengan ayat. Bahkan kedua tangan Allah terhampar, ya, dan Allah menginfakkan dengan, ya, tidak terhitung, ya kan? Baik, maka ini penggandengan kepada Allah, ya, penggandengan kepada Allah, ain, ya, sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak berdiri sendiri, sesuatu yang tegak atau ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wajah ini dari idhafatul a'yan, penggandengan a'yan, ya, sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak berdiri sendiri, yang dia menunjukkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sifat. Sama dengan idafatul ma'ani, idafatul a'yan allati la taqumu binafsiha. Penggandingan sesuatu yang dia tidak berdiri sendiri, ya, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dari wajah. Nah, seperti inilah dari perkara-perkara yang ya diingkari oleh sebagian golongan kaum muslimin, ya, sebagian kaum muslimin, ya, apa yang disebutkan dalam kategori sifat Allah sebagai sifat khobariyah, sifat yang semata datang beritanya dari Allah. Sifat ini kalau pada manusia bentuknya tertentu, ya, tangan, ya, wajah, kan tertentu kan, ya. Nah, perkara ini kan tidak mungkin kita tetapkan kepada Allah kecuali jika Allah tetapkan dengan dalil. Artinya Allah ada dalil yang menunjukkan hal itu. Kita tetapkan, maka disebut dia sifat khabariyah. Sifat dhati ada dua. Sifat al-ma'ani dan sifat khabariyah. Sifat ma'nawiyah. Ini kata para ulama. Ini istilah lagi, ya. Istilah lagi. Tidak perlu kita menguji manusia, mengetes orang, paham enggak ini? Ya, kalau paham berarti dia seorang ahlus sunnah wal jamaah, sunni, tidak, tapi cukup dipahami, ya, yang diinginkan dengannya bahwa sifat, ya, itu ada dua dari sifat dhatiyah, sifat yang Allah telah bersifat dengannya. Yang pertama sifat ma'ani, sifat yang maknanya jelas difahami, tentunya dengan dalil tentunya, ya, yaitu sifat yang Allah bersifat dengannya seperti sifat al-hayy, hidup, ya, al-kalam, as-sam'u, wal-basar, al-ilmu, iradah, dan kudrah, ya, yang sering disebut dengan sifat yang tujuh yang ditetapkan, ya, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ma'ani. Sifat ini di samping ada dalil yang menunjukkan, juga keterangan akal yang sehat bisa menerimanya. Sifatul ma'ani. Sifat ma'nawiyah. Baik. Adapun sifat seperti wajah, tangan, asak, ya kan? Ainan, dua mata, ya? Ini sifat yang tidak ada akal yang mampu untuk mencapainya. Paham ya? Sifat yang semata ditetapkan bagi Allah. Kenapa? Karena ada dalil yang datang tentangnya. Disebut sifat khabari, khabariyah. Nah, kita ingatkan kembali. Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, perhatikan nanti kita lihat, ya. Ketika menyebutkan 18 berapa tadi sifat? 18 sifat. Tidak ada pada sifat tersebut sifat ma'ani, enggak ada. Lihatlah satu persatu nantinya, ya. Yang ada hanya dua jenis sifat, yaitu sifat khabariyah, dhatiyah khabariyah, dan sifat fi'liyah. Mengapa demikian? Karena dua sifat inilah yang paling banyak diingkari oleh manusia. Bahkan dari orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, orang-orang yang bahkan mengaku sebagai tokoh, ya, ditokohkan di kalangan kaum muslimin. Ternyata mereka menolak, ya, sifat khabariyah dengan alasan tidak masuk akal, ya. Mereka kemudian menolak sifat fi'liyah, ya, bahwa Allah bersifat dengan satu sifat kapan Allah kehendaki, dengan alasan bahwa itu berarti ada makhluk yang ada pada diri Allah. Ini semua batil. Ya? Tidakkah kalian beriman dengan apa yang datang dalam ayat-ayat Allah, dalam hadis-hadis Rasulullah? Ya? Dan bukankah bahwa dalam perkara-perkara keimanan terhadap apa yang datang dalam Al-Quran maupun Sunnah, banyak perkara yang tidak bisa dicapai dengan akal pikiran kita, kan? Seperti surga dan pahala serta kenikmatannya, neraka dengan adabnya, kubur dengan adab ataupun, ya, kesenangannya di dalamnya, kan perkara yang tidak bisa dicapai dengan akal. Toh kalian tidak menolaknya, ya? Maka seperti itu bahkan lebih tinggi pula apa yang berkaitan dengan sifat Allah, ma'rifatullah ini. Kok kalian punya standar ganda MSG di sini, ya? Untuk perkara masalah akhirat diterima meskipun tidak sesuai dengan akal. Tapi untuk sifat Allah harus sesuai akal saya dulu. Sesuai saya terima. Tidak, Ditolak. Gimana ini? Mana keimanan kalian? Mana yang lebih penting? Perkara akhirat yang dia ada balasan dan pahala atau azab dan siksa dengan ma'rifatullah. Ya? Tentu saja ma'rifatullah yang paling tinggi. Ya? Kenapa kalian tidak beriman kepada apa yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ya? Maka perhatikan. Baik. Ya, ikhwani fid din, kita ingatkan kalau begitu, idhafah tadi ada dua. Idhafatul ma'ani dan idhafatul a'yan. Idhafatul a'yan, sesuatu yang digandengkan kepada Allah bukan makna. Ini ada dua. A'yan yang dia taqumu binafsiha, berdiri sendiri. Maka dia makhluk. Penggandengan makhluk kepada Allah. Ka'batullah, baitullah, masajidullah, naqatullah, saifullah. Ya? Maka itu semua adalah penggandengan makhluk kepada Allah yang melazimkan kemuliaan makhluk tersebut. Yang kedua, idhafatul a'yan allati la taqumu binafsiha, penggandengan sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Seperti al-wajh, al-yad. Ada enggak tangan berdiri sendiri? Enggak ada. Ya? Tangan ada pada zat. Nah, sesuatu yang digandengkan kepada Allah itu berarti berkaitan dengan zat Allah pasti. Maka dia sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, disebut sifat dzatiyah khabari khabariyah. Karena semata dengan berita, keterangan, dalil kita terima. Jelas ya? Taib. Maka sekali lagi, penjelasan tentang sifat yang disebutkan 18 itu semua sifat khabariyah dan sifat fi'liyah. Tidak ada sifat ma'nawiyah, tidak ada. Karena perkara itu jelas. Ya? Baik. Kemudian berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ijma', sekarang ijma'. Kalau hadis sudah ya? Belum. Hadis-hadisnya sudah tadi? Sudah ya? Sudah tadi. Rasulullah beristi'adah, ya? Beberapa hadis yang menunjukkan penetapan sifat wajah bagi Allah. Siapa yang menetapkan? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ijma'. Adapun ijma' ada dua bentuk. Ya, Syekh Muhammad mengatakan ajma'as salafu. Salaf sepakat. Ya? Tapi mana keterangannya? Mana dalilnya? Enggak disebutkan kan? Ya, maka saya sebutkan di sini bahwa ijma' tersebut dinukilkan. Yang saya menukilkan adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Ya? Menukilkan ijma' dalam perkara ini, ya? Dalam Kitab Tauhid juz pertama halaman 25. Jadi namanya ijma kan harusnya ada penukilannya. Siapa yang mengatakan itu ijma? Ya. Nah, kita sebutkan di sini bahwa yang menukilkan ijmanya adalah Imam Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Tauhid juz pertama halaman 25. Ya. Dan demikian pula disebutkan oleh Ibnu Mandah, ya, dalam kitabnya Tauhid dan Al-Lalakai, ya, dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka lah para ulama akidah tadi, para ulama sunnah, Imam Ibn Khuzaimah, Al-Syafi'i, salah seorang ulama madhab Syafi'i terkemuka, Ibn Mandah, dan Al-Lalakai, ya, mereka inilah para ulama Syafi'iyah tadi, yang menyebutkan, menukilkan ijma' dalam masalah ini. Baik. Ini penukilan ijma'. Yang kedua, fi'il, ya, al-ijma' bil fi'il, yaitu penukil apa, bahwa pemeriksaan kita, telaah kita kepada buku-buku para ulama, karya para ulama salaf, ya, para ulama akidah, ya, yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seperti Imam Ahmad dalam Kitabus Sunnah, ya, kemudian juga Imam Al-Muzani misalnya, ya, dalam kitabnya, ya, Syarh Sunnah, ya, dan yang lainnya dari para ulama, ya, yang menulis kitab As-Sunnah seperti Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, maka mereka akan menyebutkan perkara-perkara berkaitan masalah akidah ini, ya, tentang penetapan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat wajah ini, ya. Semua mereka ketika menyebutkan pokok-pokok akidah dan penetapan sifat bagi Allah, menukilkan Di antara sifat yang ditetapkan bagi Allah adalah sifat wajah. Di antara sifat wajah. Maka ini penukilan yang menunjukkan betul mereka bersepakat. Ijma ini bukan sekedar iddia. Bukan sekedar pengakuan. Cap stempel, sepakat nih. Buktinya kok berbeda? Enggak. Memang mereka menyebutkan. Asalkan mereka para ulama ahlus sunnah. Ya? Mereka menetapkan perkara tersebut. Taib. Ya. Ini yang perlu kita ingatkan. Selanjutnya, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, dalam akhir pembahasan beliau tentang sifat wajah ini, وَقَدْ فَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِالثَّوَابِ وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا سَبَقَ فِي الْقَائِدَةِ الرَّابِعَةِ. Para ahlu ta'til, kelompok yang menolak. Siapa mereka? Ya. Pertama, Mu'tazilah. Ya, dan Jahmiyah. Mereka menolak sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menolak semua sifat Allah. Seperti Jahmiyah menolak semua sifat Allah. Ya. Demikian pula Mu'tazilah. Ya. Di antara yang menolak mereka, dengan Mu'tazilah juga, ya, adalah ya Maturidiyah, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi, biasanya dari golongan mazhab Hanafi, dan Asy'ariyah, kelompok yang menisbahkan diri kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Asy'ariyah. Asy'ariyah jamaknya ya. Ya. Asy'ariyah, ya. Ini juga mereka menolak. Ya, sebenarnya mereka Asy'ariyah terbagi dua. Asy'ariyah terbagi dua golongan. Asy'ariyah mutaqaddimin. Ya. Kelompok Asy'ariyah yang awail, yang pertama. Ya. Maka mereka menetapkan sifat wajah. Afwan, saya lupa tadi. Mereka menetapkan sifat wajah. Ya. Mereka menetapkan sifat wajah. Di antaranya seperti Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni. Ya. Beliau menetapkan sifat wajah, ya. Juga demikian pula Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Ya. Adapun yang menolak adalah Asy'ariyah mutaakhirin. Disebut juga Asy'ariyah al-mahdhah. Yang murni Asy'ariyah. Mereka adalah golongan yang mengikuti apa yang disebutkan dari kaidah-kaidah dalam masalah akidah, apa yang disebutkan oleh Al-Iji, Al-Amidi dan Fakhruddin Ar-Razi. Ya? Fakhruddin Ar-Razi. Mereka yang mengikuti kaidah-kaidah ulama ini tadi, mereka inilah yang kemudian disebut dengan Asy'ariyah mutaakhirin, mutaakhirin yang kebelakangan, disebut Asy'ariyah mahdhah. Mereka ini yang menolak sifat wajah. Menolak sifat fi'liyah dan sifat wajah atau khabariyah. Mereka hanya menetapkan sifat yang tujuh. Sifat ma'ani atau sifat ma'nawiyah. Itu Asy'ariyah mutaakhirin. Adapun Asy'ariyah mutaqaddimin, ya, ya mereka menerima sifat wajah. Sifat fi'liyah mereka terima, sifat khabariyah juga mereka terima. Jelas ya? Baik. Yang menolak lagi dari mereka adalah golongan yang dari Syiah, ya. Asy'ariyah mutaqaddimin berarti enggak menyimpang. Ada lagi masalahnya. Ada masalahnya pada poin-poin tertentu. Itu mereka tidak menerima secara total apa yang datang dalam masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menerima sebahagian sifat fi'liyah. Ya, menolak sebahagiannya. Ya, itu masalahnya. Karena itulah datang bantahan dari para ulama berkaitan dengan mereka. Yang menerima sebagian, menolak sebagian. Dan kalau mereka bisa terbantah, ya, maka akan terbantahlah pula yang menolak secara mutlak. Seperti mutaakhirin. Ya. Jadi makanya fokus bantahan para ulama sunnah kebanyakan kepada yang sepemahaman dengan Asy'ariyah mutaqaddimin. Ya. Seperti Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tadmuriyah, ya, menyebutkan kaidah perkataan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan dalam sifat yang lainnya untuk membantah kelongan yang ya menerima sebagian atau sebagian, setengah-setengah. Yu'minu bi'adil kitab. Mereka beriman pada sebagian dari kitab saja. Ya, itu yang benar. Maka itu, ya. Jadi ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka secara mutlak tidak secara mutlak menerima apa yang datang dari keterangan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Apa yang sesuai, apa yang bisa diterima, mereka terima. Ya, itulah. Demikian pula kelompok kulladiyah, ya. Kulladiyah menerima sifat wajah. Ya. Kulladiyah menerima sifat wajah. Karena itu kita sebutkan tadi bahwa Asy'ariyah mutaqaddimin menerima juga sifat wajah. Mutaqaddimin sebenarnya terpengaruh dengan kulladiyah, menggabungkan antara ilmu hadis dengan ilmu kalam. Itulah kulladiyah. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari lama di Mu'tazilah, kemudian setelah itu ke kullabiyah. Makanya Asy'ariyah mutaqaddimin, mereka menerima sifat wajah. Sama dengan Ahlus Sunnah dalam perkara ini. Tidak berbeda. Ya, jelas ya? Baik. Maka ini kelompok-kelompok Mu'tazilah sudah jelas. Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah, kemudian juga ya, siapa? Maturidiyah, ya. Dan Asy'ariyah yang mutaakhirin. Adapun yang menerima, dan perbedaan dalam penerimaan kulladiyah dan Asy'ariyah mutaqaddimin. Dan yang parah lagi adalah apa? Mujassimah, musyabbihah. Kelompok yang menetapkan dan menerima sifat wajah tapi menyerupakannya dengan sifat makhluk. Mereka juga menerima, tapi berlebihan. Gulu. Yang benar dalam hal ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan ditetapkan bagi Allah sifat wajah karena Al-Quran berbicara seperti itu. Hadis Rasulullah menyebutkan seperti itu. Dengan penetapan yang dia merupakan sifat Allah yang layak bagi Allah tanpa kita bagaimanakan, tanpa kita serupakan dengan makhluk. Jelas ya? Baik. Tanpa kita rekayasa. Ya, oh begini, begitu, begitu, tidak. Ya, itu perkara yang di luar kemampuan manusia. Datang berita yang wajib untuk kita imani. Ya, taib. Dan kata Syekh dibantah dengan kaidah yang keempat. Ya, maka bisa dilihat kepada kaidah yang keempat. Ya, disebutkan di situ oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, beberapa bantahan-bantahan 1, 2, 3. Ya, ya. Inna qaulahum khilafuz zahir. Menyelisih zahir. Ya. Kedua, khilafu tariqatis salaf, menyelisih jalannya salafus soleh. Ya. Yang ketiga, tidak ada dalil yang mendukung penafsiran tersebut. Ya. Perhatikan, yang paling kuat dari syubhat mereka mengatakan bahwa wajah itu zaidah, tambahan. Wa yabqa wajhu rabbika. Kata mereka, yang tersisa berarti yang kekal apa? Rabb saja. Wa yabqa rabbuka, begitu maksudnya. Ya. Ini dibantah oleh para ulama dengan mengatakan bahwa ya memang yang kekal Allah memang. Makhluk semua binasa. Ya. Tapi penyebutan wajah di situ menunjukkan kepada kita ya penetapan sifat yang khusus bagi Allah yang layak dengan ketinggiannya wajah. Ya kan? Ya. Itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jelas. Ya, sehingga mereka ketika menetapkan bahwa yang kekal hanyalah Allah saja, kita mengatakan sekarang, wajah itu dari mana? Sifatnya siapa? Berkaitan dengan zat siapa? Zat Allah. Jika Allah kekal, maka Allah kekal pula wajahnya. Ya. Dan kita menetapkan wajah karena disebutkan. Ya. Tidak mungkin di situ kemudian kita untuk menghapuskannya. Ya. Kemudian di antara bantahan yang telak untuk syubhat yang paling tinggi yang mereka sebutkan adalah kesempurnaan ayat dari surah Ar-Rahman, yaitu penyebutan sifat dari wajah tersebut, dzul jalali wal ikram biwajhikal karim. Disebutkannya sifat bagi wajah tersebut, yang ini menunjukkan bahwa wajah dimaksud adalah wajah yang hakiki. Maksudnya kita bahwa Allah yang mulia, Allah mulia, Allah maha tinggi, ya kan? Allah jalil, wahuwa karim, dan Allah maha mulia, kan begitu? Tetapi penyebutan, penegasan, ya, adanya pensifatan dari sifat wajah itu menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah wajah yang hakiki. Menafikan apa yang mungkin mereka katakan dari majaz. ya, majazul hadaf namanya. Kalau dalam pembahasan kemarin risalah tabukiyah, yaitu bentuk alayyu, bentuk memiring-miringkan dengan menghapuskan.